الدعوات والمناسبات نوينا تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة نفع الانتفاع ثم على روح صاحب الكتاب الحبيب محمد بن سنة الحبشي وأصولهم وفروعهم ومشيخهم وتلمذة المجمعين وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semuanya, para pemirsa live streaming ataupun para pendengar audio streaming dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga insya Allah satu perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang akan menyebabkan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersambung dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin al-hadirat semuanya dimuliakan Allah, melanjutkan kembali pembahasan kita. Harusnya ngajinya saya Senin, tapi kemarin ada urusan dengan persalinan istri, belum melahirkan tapi sudah dekat insya Allah, sehingga tukar-tukaran sama Bib Novel. Jadi Bib Novel yang kemarin Senin, saya yang sekarang hari Rabu. Tapi kalau kitabnya sama yang saya pakai, ya kitab yang biasa saya baca hari Senin, ini akan saya baca dan saya lanjutkan di tempat ini. Sebelumnya saya sampaikan pembahasan materi sebelumnya sedikit, biar mungkin ada di antara Anda semuanya yang baru ngaji kitab ini ya sekarang ini, karena kan bersambung dengan sebelumnya ini kitab. Kita sebelumnya membahas penyebab-penyebab batalnya keislaman dan keimanan seseorang, atau dalam bahasa kitabnya namanya riddah, yaitu keluar daripada agama Islam. Keluar dari Islam itu bisa dengan 3 faktor. Ada berurusan dengan keyakinan, bisa jadi urusannya sama amal, perbuatan, jadi urusannya pun juga dengan ucapan. Itu bisa. Yang berhubungan dengan keyakinan, keyakinan yang menyebabkan orang itu keluar daripada Islam, contohnya ragu dengan Allah. Kemudian setelah itu ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ragu dengan Al-Quran sekalipun hanya satu huruf. Cuma satu huruf, dia ragukan untuk Al-Quran, bahaya. Bisa keluar daripada agama Islam. Atau keraguan-keraguan yang lainnya. Atau juga yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, kata para ulama, yaitu mengisbatkan, menetapkan sifat bagi Allah yang mana sifat itu mestinya mustahil untuk Allah. Contoh, mengatakan Allah punya tempat, mengatakan Allah punya tangan, itu mustahil bagi Allah. Tapi dia katakan seperti itu, dia tetapkan seperti itu, maka keyakinannya itu, sebagian ulama mengatakan ini keyakinan yang bisa menyebabkan orang keluar daripada agama Islam. Atau juga yaitu meniadakan sifat wajib Allah. Ya Allah kan ada 20. Meniadakan sifat kidam misalkan. Allah itu adanya barusan, bukan kidam. Nah, ini juga bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam. Wal iyadzu billah min dzalik. Atau dia juga yang menyebabkan keluar dari Islam ya, dia menafikan sesuatu yang wajib mujma'aleh. Contoh, Salat anak kecil aja tahu masuk Islam pasti salat itu hukumnya apa? Wajib. Berani ngomong salat itu hukumnya sunnah, meyakini seperti itu dosa hukumnya. Haram. Bahkan bisa keluar daripada agama Islam. Atau meyakini zina itu hukumnya halal. Nah, bayi tahu dan ngaji Islam ya tahu zina itu hukumnya pasti haram. Meyakini zina itu hukumnya halal. Keyakinan ini juga bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam yang benar. Itu berhubungan dan keyakinan panjang. Silahkan dilihat di rekamannya di YouTube insyaallah ada. Ataupun yang berhubungan dengan perbuatan, contohnya apa? Perbuatan seperti yang istilah perbuatan itu mestinya dikerjakan sama orang non muslim. Yang berbani berbuat seperti itu orang yang non muslim. Ngelempar mushaf, sujud sama matahari atau patung atau apapun juga atau makhluk yang lainnya. Sujudnya sujud untuk ibadah, untuk ta'abud. Ini bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam. Kemudian ucapan-ucapan juga banyak. Di antaranya tahu ada orang muslim terang-terangan dipanggil kafir, sekalipun itu bercanda. Itu bisa bahaya ucapan-ucapan seperti itu. Atau meremehkan syariat Islam dan ucapan-ucapan yang lainnya yang banyak sekali ucapan tersebut. Entah itu mencaci maki Nabi atau yang lain sebagainya. Tapi kalau berhubungan dengan ucapan dan perbuatan itu tadi, katakan selama kalau niatnya memang enggak keluar dari Islam, memang enggak dihukumi murtad. Tapi dosa besar. Jadi perkara ucapan-ucapan ini dan perbuatan-perbuatan ini khilafnya antara dua. Kalau enggak dosa besar, ya kafir. Yang sebaiknya dihindari ucapan-ucapan itu sekalipun cuma bercanda. Mencaci maki Islam. Islam itu enggak ada, semuanya sama. Islam itu pun juga salah. Islam itu keliru lah. Mencaci maki Islam, mencaci maki syariat, mengatakan syariat itu enggak masuk akal atau sudah enggak konsisten lagi, Al-Qur'an harus dirubah dan sebagainya, ucapan-ucapan seperti itu sekalipun hanya bercanda bisa menyebabkan orang keluar daripada agama Islam wal iyadzu billah min dzalik. Sudah banyak pembahasan kita tentang itu dan enggak akan kita perpanjang lagi. Tapi sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Faslun yajibu ala kulli man waqa'at min huriddatun al'audu fawran ilal Islam. Wajib untuk orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu keluar daripada Islam, entah keyakinan yang enggak benar ataupun ucapan-ucapan yang diharamkan yang menyebabkan keluar daripada Islam tadi itu ataupun perbuatan, maka wajib yang dia lakukan adalah dia harus segera kembali kepada agama Islam. Itu volumenya dikurangi lebih enak. Bengung terus soalnya lu nging-nging terus. Ya. Kemudian gimana caranya kembali kepada agama Islam? Bin nutqi bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal iqla'i amma waqa'at bihi riddah. Dan dia mencabut dirinya dari semua perkara yang menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Wa yajibu 'alaihin nadam 'ala ma sadara minhu. Dan dia wajib menyesali atas perbuatan yang dia lakukan tersebut. Wal azmu 'ala alla ya'uda limitsli. Dan dia berkeinginan untuk tidak melakukan yang seperti itu lagi di masa yang akan datang. Ini syaratnya tobat. Syaratnya tobat itu ada tiga. Pertama, mencabut diri dari perbuatan kesalahannya tersebut. Setelah itu, dia menyesali. Dan yang ketiga, berusaha untuk tidak melakukanlah lagi. Contoh, waliyadzu billah min dzalik, ada orang punya kebiasaan minuman keras. Gimana kalau dia mau tobat? Syarat pertama, harus meninggalkan dulu minuman kerasnya. Gak bisa sambil minum sambil ngomong, ya Allah aku mau tobat. Tapi sambil minum terus, gak bisa. Sakit namanya. Gak bisa sambil minum kok mau tobat. Itu mesti teruskan minum padahal. Ditinggalkan dulu. Dia mencegah diri dari perbuatan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, nyesal. Ada penyesalan. Saya tuh yang ketiga, berkeinginan untuk tidak mengulanglah. Lagi nyesel, ya Allah nyesel. Tapi insya Allah minggu depan lagi dah ini. Tidak bisa. Nyesel, kemudian tidak mengulanglah lagi. Seperti itu. Wa qadha'u ma fatau min wajibati syar'i fi tilkal muddah. Kalau sampai ada orang yang maaf waliyadzubillah min dalik, murtad atau keluar daripada agama Islam, maka kewajiban-kewajiban syariat yang dia tinggal selama masa itu harus ditinggal, harus diganti. Waliyadzubillah min dalik, ada orang murtad satu bulan terus balik lagi ke dalam agama Islam. Gimana selama satu bulan sholatnya harus diqadha? Kalau itu bulan Ramadan dia enggak puasa, ya puasanya pun juga harus diqadha. Kalau pas itu pas ada kewajibannya dia zakat, ya dia harus mengqadha untuk membayar zakat. Itu yang harus dilakukan untuk orang yang sampai keluar daripada agama Islam, ataupun juga bisa kita tarik ke ranah umum, siapapun yang bermaksiat harus menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut dan berkeinginan untuk tidak akan mengulang lagi. Fa in lam yatub, kalau dia enggak bertobat gimana? Kalau dia tidak bertobat, wajabat istitabatuh. Ada orang yang hukum murtad ya. Kalau ada orang sampai berbuat murtad kemudian dia enggak mau tobat, gimana? Maka pemerintah, ini kalau pemerintah dalam urusan syariat, hakim syariat, itu wajib untuk minta dia tobat. Sama kayak orang yang gak sholat. Ada orang gak sholat, gimana? Ditunggu duhur gak sholat, asar mesti sholat gak? Kan mesti waktu kan butuh di jamaat akhir mungkin, udhur mungkin. Asar gak sholat tetap, sampai maghrib ya sudah, diminta tobat. Tobat dulu. Wala yukbalu minhu illal islam awil qadlu. Maka tidak diterima orang yang murtad tadi kecuali dia kembali kepada agama Islam atau dia harus menjalani hukuman mati. Karena dianggap keluar daripada agama Islam waliyadzubillah min mitalik. Wa batala biha shaumuhu. Dan kalau dia dalam keadaan puasa dia murtad, maka puasanya itu batal. Wa tayammumuhu. Tayammumnya pun juga batal. Wa nikahu qabla dukhul wa kadza ba'dahu. Begitu juga. Keraskan lagi, Zat. Lagi, Zat. Pas, ya. Pas, bes. Jangan dikeraskan, jangan ditambah lagi nih, sudah pas. Dan nikahnya sebelum kumpul sama istrinya, kalau dia sudah nikah maka batal. Sudah kumpul sama istrinya gimana? Kalau dia tidak kembali kepada Islam di dalam masa iddah, maka pernikahannya pun juga pernikahan batal. Wala yasihu aqdu nikahi, kalau dia mau jadi wali nikah enggak sah. Wa tahrumu dzabihatuhu, haram sembelihannya dia. Wala yarithu wala yurath, enggak bisa memberikan warisan atau menerima warisan. Wala yusalla alaih, tidak disolatkan. Wala yughassal, tidak dimandikan. Wala yukafan, tidak dikafani. Wala yudfan, tidak dikubur. Wa maluhu fai'un, dan hartanya adalah berupa harta fai'. Harta fai' itu berarti harta milik umat. Terangkan ini tadi, baru saya terjemahkan, saya terangkan sekarang. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia itu keluar daripada agama Islam, berbuat murtad, gimana hakim pemerintah itu meminta dia untuk tobat? Minta dia untuk tobat dulu. Diminta untuk tobat. Kamu tobat. Kalau dia enggak mau tobat, maka ya pilihannya cuma dua, kembali ke Islam atau dia harus menjalani hukuman mati. Enggak mau gimana? Enggak mau ya salah satunya. Enggak mau Islam ya berarti dibunuh. Tapi kalau mau dalam agama Islam ya berarti dijaga hartanya, jiwanya dan juga kehormatannya. Kemudian setelah itu ketika ada orang yang keluar daripada agama Islam, kalau dia itu tengah-tengah berpuasa, maka puasanya itu hukumnya batal. Kalau dia tayamumnya pun juga hukumnya batal. Nikahnya gimana? Nikahnya orang yang murtad gimana? Waliyadzubillah min dzalik. Maaf, waliyadzubillah min dzalik, ada suami istri. Awalnya mungkin biasa kan terjadi zaman sekarang ini banyak. Awalnya salah satu non muslim. Kemudian karena menikah akhirnya mau masuk dalam agama Islam. Setelah nikah balik lagi ke dalam agama yang sebelumnya. Gimana hukumnya? Lihat dulu. Pertama, kalau dia belum kumpul, belum kumpul, otomatis langsung jalur talak terpisah, cerai sudah. Kalau sampai dia masuk Islam, enggak bisa langsung kembali, harus melakukan akad nikah lah lagi. Tapi kalau sudah kumpul, sudah berhubungan, setelah itu baru keluar daripada agama Islam. Gimana? Dilihat dulu. Selama masa iddah kembali enggak? Selama masa iddah tidak kembali kepada agama Islam, maka nikah lagi. Tapi kalau masa iddah sudah kembali kepada agama Islam, maka hukumnya seperti orang yang rujuk langsung jadi suami istri tanpa harus melaksanakan akad nikah yang baru. Kemudian, gimana akad nikahnya? Kalau ada orang non-muslim asli, akad nikah dengan yang muslimah, enggak boleh. Atau bukan muslimah, akad nikah sama orang muslim, tidak boleh. Ya, pernikahan itu tidak boleh beda agama, enggak boleh. Jadi nikah itu aturannya, agamanya sama, jenis kelaminnya beda. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik gimana? Agamanya beda, kelaminnya sama. Yang ngomong begini kira-kira sudah ada atau belum? Ada. Ada. Orang Islam. Ngakunya cendekiawan. Ngakunya pemikir Islam. Tapi ucapannya kadang-kadang keluar daripada agama Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Hanya hati-hati. Selain kita harus mewaspadai yang namanya radikalisme, yaitu kekerasan atas nama agama, kita pun juga harus mewaspadai liberalisme, kebebasan atas nama agama. Hati-hati. Keduanya podo ele. Sama-sama aja jelek. Islam radikal jelek, Islam liberal juga aja jelek. Sama-sama jeleknya. Itu enggak sah. Agamanya sama. Bahasa ini. Agamanya beda, enggak sah. Jenis kelamin sama, enggak sah, sudah. Itu enggak usah pakai bicara agama, bicara moral aja orang pasti sudah enggak terima. Makanya insya Allah yang model-model begitu seperti yang lagi terapa LGBT ya. Mudah-mudahan tidak akan pernah ada di Indonesia atau tidak akan pernah diizinkan untuk ada di Indonesia. Itu kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus lihat-lihat. Ada hak asasi manusia, ada hak asasi Tuhannya manusia. Mana yang lebih utama? Hak asasi Tuhannya manusia. Kemudian wa tahrumu dzabihatu, nyembelih hewan itu, hewan itu dikatakan halal sembelihannya ketika yang nyembelih itu orangnya orang Islam. Baca bismillah itu hukumnya sunnah. Tapi yang penting yang nyembelih itu agamanya Islam. Ada orang keluar daripada Islam, murtad, dia nyembelih hewan kurban misalkan. Maka sembelihannya itu hukumnya haram, bahkan menjadi bangkai. Wala yarisu, wala yuraf, urusan warisan enggak bisa. Karena syaratnya orang itu bisa saling mewarisi itu kalau sama-sama agamanya Islam. Bapak non muslim, anak muslim, bapak mati, anak enggak dapat warisan. Begitu juga kalau anak mati, bapak masih hidup, bapaknya pun enggak dapat warisan daripada anak karena beda agama. Wala yusalla alaih, enggak boleh disalatkan. Wala yughassal, enggak usah dimandikan. Wala yukafan, tidak usah dikafani, enggak wajib maksudnya. Litfan juga tidak wajib dikubur. Wama luhu fai'un, dan harta bendanya itu fai'un, jadi milik Baitul Mal. Dia bukan milik orang itu lagi, tapi itu jadi miliknya Baitul Mal. Makanya hati-hati terhadap segala ucapan, perbuatan atau keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Waliyahdubillah min dzalik. Kalau dikatakan di dalam awal kitab ini, kenapa kok harus kita terangkan bab ini? Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tulis kitab Fathul Ilah, beliau mengatakan, waqad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadzun tukhrijuhum 'anil Islam. Banyak di zaman ini sudah ngentengkan ucapan, guyon aja niatnya, tapi keluar dari lisannya lafaz-lafaz yang bisa menyebabkan keluar daripada agama Islam. Wala yarawna dzalika dzanban, dan anehnya yang mengucapkan itu enggak memandang itu satu perbuatan dosa. Fadlan an kauniha kufran, terlebih lagi menganggap itu adalah satu bentuk kekafiran. Wal iyadu billah min dzalik. Pertama mungkin sebelum nanti ditanyakan lebih baik saya terangkan dulu aja. Ini lagi ngetren Gavatar ya. Gerakan Fajar Nusantara. Kita ingin juga istilahnya menyampaikan sikap tentang Gavatar. Enggak perlu cuma Gavatar ya, semua apapun ajarannya. Hati-hati dengan apapun ajarannya. Karena yang namanya keyakinan-keyakinan, ketika sudah tidak meyakini Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini kewajiban sholat, tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, kemudian meyakini ada Nabi yang baru setelah Nabi Muhammad, anggap itu utusan Tuhan, maka keyakinan-keyakinan itu jelas. Ini keluar daripada agama Islam. Daripada agama Islam. Jadi jangan dianggap itu Islam Gavatar. Enggak ada. Agama Gavatar sendiri, agama Islam sendiri. Jadi beda itu. Sudah keluar dari milah. Daripada agama Islam. Terus kok mengherankan? Kok yang kena kalangan yang terpelajar? Mahasiswa. Dokter. Profesor. Kok seperti itu? Kenapa? Nah. Inilah. Ini tugas kita semuanya. Kita lihat konsep dakwah para wali, konsep dakwah para sesepuh kita, konsep dakwah para awliya wasolin, para habaib dan para romo kiai, itu sudah luar biasa. Kita ini punya tahapan-tahapan untuk mengenalkan agama sama dari anak itu kecil. Anak itu kecil sudah harus tahu talqinul mujarrad, harus kita diktekan, harus tahu Allah itu ada. Allah itu wujud. Allah itu kidam. Allah itu bakok. Sifat wajib 20 itu harus kita diktikin ke anak kita. Makanya dulu biasanya kalau setelah azan, sebelum komat ada pujian ya. Wujud, kidam, bakok. Kan macam-macam kan itu. Lagu-lagunya ya kan. Itu yang model-model gitu. Lagu-lagunya gitu. Sekarang gak ada. Kenapa? Karena mau pujian dibilang bid'ah. Mau pujian mic-nya dimatikan sekarang. Enggak bisa akhirnya. Enggak bisa kita menanamkan tauhid kepada anak. Caranya gimana? Ya harus orang tuanya yang punya kewajiban. Orang tua sudah banyak yang enggak peduli. Anda yang peduli kalau begitu. Anda sebagai orang yang sudah punya ilmu tentang tauhid, Anda bisa jadikan Anda insya Allah alim di dalam bidang yang sudah Anda tahu. Sampaikan itu kepada orang lain. Sampaikan. Jaga keimanan bukan cuma kita, juga keimanan masyarakat. Kita sampaikan, anak-anak kecil yang TPA itu harus tahu sifat wajib Allah 20 itu harus tahu. Tanamkan terus. Makanya tahapan ketika anak kecil itu namanya talqinul mujarrad. Didikte terus. Enggak paham 100% enggak apa-apa, tapi yang penting dia sudah tahu dulu. Oh, Allah itu wujud, Allah kidam, Allah bakok terus. Oh, Nabi Muhammad itu wajib kita imani, harus tahu. Iman-iman yang wajib itu mereka harus harus tahu itu dari kecil. Jadi gak? Kenapa? Kalau sudah dari kecilnya mantap, ketika dewasa mungkin digoyah dengan berbagai macam pemikiran, insya Allah gak mungkin akan tergoyahkan. Gak mungkin akan tergoyahkan. Kenapa? Dia langsung anggap, oh ini mindsetnya langsung anggap, ini beda sama ajaranku dulu, berarti ini salah. Langsung seperti itu. Tapi sekarang kurang kepedulian dari orang tua untuk mendidik, untuk mendiktekan kepada anak tentang permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan ilmu tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok kalangan terpelajar itu banyak yang terpengaruh? Kenapa? Orang itu enggak bisa beragama cuma mengandalkan akal, enggak bisa. Kenapa? Kita ini seolah dikasih senjata dua. Ada yang namanya akal, juga ada yang namanya iman. Iman itu di atasnya akal. Enggak semua yang kita imani harus bisa kita paksa untuk kita jadikan masuk akal, enggak harus. Kalau kita paksa dijadikan masuk akal, jadinya repot nanti. Urusan iman, utamakan iman dulu. Kenapa? Akal nih makhluk. Maka makhluk pun itu punya kemampuan yang terbatas. Makhluk tidak bisa menjangkau holik, enggak bisa. Loh, gampang aja, kita suruh nerangkan. Ini lampu kok nyala kenapa? Karena ada list. Bisa nerangkan? Mana aliran listrik? Wujudnya bagaimana? Bisa nerangkan enggak kita? Enggak bisa. Ini baru urusan lampu. Aliran listrik itu kita enggak bisa mewujudkan. Ini loh, wujudnya aliran itu kayak begini. Enggak bisa. Tujuan itu kabel. Ini kabel, bukan aliran. Alirannya itu kayak bagaimana? Enggak bisa kita wujudkan. Ini baru urusan listrik. Akal kita tuh sudah enggak bisa. Apalagi kalau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya urusan iman ini penting. Dan iman itu sangat penting. Jadikan iman itu yang nomor satu. Akal kita fungsinya untuk membantu supaya imannya semakin mantap. Jadi datang satu perkara, iman dulu. Iman, saya percaya dengan ini. Satu gimana? Lah, dengan akal kita gimana caranya supaya iman kita semakin mantap. Bukan dengan akal kita, malah bertentangan dengan iman. Sehingga akal bisa meragukan iman. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa banyak yang tertarik dengan tadi Gavatar tadi itu, gerakan Fajar Nusantara tadi itu? Karena salah cari guru. Salah cari guru. Anda harus punya filter. Tidak semua orang yang bicara atas nama Islam Anda anggap itu benar. Tidak semua orang yang bicara atas nama Quran Anda anggap itu benar. Jangan Anda anggap semua orang yang bicara atas nama hadis itu adalah satu hal yang benar. Kenapa? Karena Islam butuh pemahaman. Quran juga butuh pemahaman. Hadis pun juga butuh pemahaman. Islamnya benar. Qurannya betul. Hadisnya betul. 100%, 1000%. Tapi cara memahaminya ini yang kadang kurang benar. Paham ya? Cara memahaminya ini yang kadang kurang benar. Nah, sekarang pemahaman yang kurang benar itu tidak dikontrol. Semuanya bebas menyampaikan pemahamannya sekalipun salah. Pernah ada UU melarang pemahaman yang gak benar? Ada. Ada gak undang-undang? Paling penistaan agama ada, ya kan? Melarang pemahaman yang gak benar? Gak ada. Masih itu di dalam dibebaskan, dibiarkan begitu saja. Ya kita gak usah nyalakan pemerintah, pemerintahnya salah, gak usah. Sakit diri kita, ayo kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai berguru kecuali kepada jalur yang benar. Ya ini akibatnya. Bergurunya bukan kepada jalur yang benar. Akhirnya tadi itu. Ada yang sifatnya doktrin-doktrin, sifatnya cuci otak. Sehingga orang keluar dari pengajian bukan tambah bagus imannya, bukan tambah mantap imannya, tapi malah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nganggap suaminya musuh. Nganggap tetangganya itu sebagai musuh. Nganggap cuma dirinya itu yang benar. Ini bukan cuma ada di Gavatar aja. Macam-macam. Di Indonesia ini macam-macam. Macam-macam. Ada yang aliran membakar diri. Ada. Kenapa? Sebagai peleburan dosa. Muridnya membakar diri. Ustadznya tapi tidak ikut. Ada yang model begitu ada. Muridnya aja, tapi ustadznya enggak. Muridnya suruh sedekah, ustadznya enggak. Ustadznya terima sedekah. Itu aliran medit itu namanya. Aliran bakhil itu. Ada yang model begitu ada. Muridnya wajib untuk sedekah supaya kaya. Ustadznya nerima sedekah. Ustadznya kaya, muridnya enggak. Ustadznya terima sedekah kok. Itu ada. Jadi karena macam-macam aliran itu sekarang kayak. Bukan cuma pasar bebas ini, aliran bebas sekarang ini. Pasar aliran juga ada. Aliran itu dibebaskan, semua orang mengemukakan pendapatnya. Entah itu benar, entah itu ngawur. Kadang bisa masuk TV, kadang bisa masuk radio. Kadang ada yang namanya inkaru sunnah. Mengingkari istilahnya otoritas hadis Nabi di dalam urusan agama. Seperti itu. Itu ada. Dan banyak pengikutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membentengi diri kita? Ya kayak tadi itu. Bentengi itu dari mulai yang kecil. tauhid, tauhid, tauhid harus. Banyak ustad-ustad di zaman sekarang, tema tentang sodakoh baguslah, tema tentang apa lagi, salat malam bagus, tapi jangan lupa ada tema yang penting untuk umat, yaitu tema tentang tauhid dan akidah yang benar. Ini waliyatu bilang mendalik, ngeri kita kalau lihat itu macam-macam alirannya. Kayak tadi yang lagi rame kan, kayak kafatan dan sebagainya. Kita pun juga harus protektif lah. Kita tahu kalau aliran itu sudah bertentangan, ya kita harus berarti kalau sampai masuk daerah kita, gimana caranya kita hentikan penyebarannya. Di UNS juga sudah ada korbannya soalnya. UNS juga sudah ada mahasiswa kena juga. Makanya hati-hati. Berarti bukan jauh dari kita, tapi itu ada di sekitar kita. Makanya kita minta sama pemerintah harus menindak tegas dan harus menutup semua kegiatan aliran tersebut yang sifatnya aneh-aneh. Bagi kalau ini kan sudah keluar daripada agama ini bukan beda. Itu bukan seperti beda urusan ini saya tahlil kamu enggak tahlil, enggak, ini lebih parah ini. Ini urusannya sudah beda keyakinan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama yang pintar, yang kedua yang aktif di dalam kita menyampaikan dakwah. Kita belajar sedikit ya dari mereka. Mereka itu urusan dakwah luar biasa loh. Mereka itu semuanya ikut dakwah. Enggak cuma ustadznya. Mereka itu kalau masuk dalam satu daerah ada masjid, mereka biasa langsung untuk masuk ke masjid. Ini semua paham nih, gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berusaha untuk langsung masuk ke masjid. Berusaha untuk jadi takmir. Berusaha untuk jadi seksi dakwah. Enggak usah ketua enggak, Pak. Yang penting jadi seksi dakwah. Mereka menentukan khotibnya sesuai dengan selera mereka. Mereka masuk kalau ada perkumpulan ibu-ibu PKK, masuk jadi beginilah seksi rohani. Nanti nyari ustaz, mereka nyari. Ibu-ibu komite sekolahan, mereka masuk. Kemudian kalau jadi ustaz, kalau cari ustaz nanti mereka nyari terus. Jadi mereka itu semangatnya untuk menyebarkan pahamnya besar. Kita enggak. Tugasnya ustaz. Enggak apa-apa, kurang lebih sedikit pekewo saya. Enggak apa-apa, enggak enak. Terus gitu, ya lama-lama entek nanti. Sunnah wal Jamaah semakin lama semakin sedih. Sedikit kita juga harus aktif. Masuk, nah lihat masjid dekat rumah saya ada berapa? Oh, tentang masjid. Kalau perlu, 3 masjid jenengan seksi dakwahnya semuanya. Kenapa? Yang nentukan khotib biar saya. Harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya berhak menentukan khotib, juga berhak memberhentikan khotib ketika khotib itu sudah keluar dari paham yang benar. Harus ada gitunya juga. Jadi ibu-ibu PKK ya sama. Ayo. Ini PKK harus cari ustaz, harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Komite sekolah atau semua apapun juga lah. Dalam semua sisi, semua aspek, semua lini. Jadilah Anda memanfaatkan posisi Anda masing-masing untuk menjalankan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan manhaj Ahlus Sunnah wal karena semua ngakunya mendakwahkan ajarannya Nabi, tapi yang dalam manhaj Ahlus Sunnah ini yang langka, ini yang jarang. Makanya menyikapi aliran-aliran yang macam-macam seperti itu, kuncinya ayo kita yang semakin aktif dan juga kita semakin rajin untuk mempelajari agama, tapi belajarlah dari sumber yang benar, belajarlah dengan cara yang benar, yaitu jangan belajar kecuali dari ulama yang keyakinannya benar, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang kita dapat di WhatsApp, di BlackBerry, di Facebook, Facebook maksudnya. Terus sekarang lagi ngetren baru Telegram. Itu sarana dakwah baru juga itu. Telegram misalkan. Gimana? Semua yang Anda dapat di situ, kalau Anda enggak tahu siapa pengirimnya, harus Anda saring terlebih dahulu. Jadi cari ilmu tuh istilahnya kita tuh kalau mau cari makan kan mesti kita pilih ya, ini enak atau enggak enak ya. Yang enak kita makan, yang enggak enak enggak mungkin kita makan. Ada makanan, gua enak sama sekali. Makanannya atau minuman deh. Ada orang buat teh, ternyata gulanya diganti garam. Mau kita minum? Enggak mau kita minum. Kenapa? Enggak enak. Kita pilih-pilih makanan itu kita pilih yang enak. Sama ambil ilmu itu juga harus dipilih. Tapi bukan pilih yang enak, tapi pilih yang benar pilih yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah berdoa kita semuanya, insya Allah bisa istiqomah dalam keimanan kita, keislaman kita, dan insya Allah kita sampai meninggal pun bisa meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana biasa, selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau nanya, monggo. Ya, silakan. Ada mic enggak di belakang? Enggak ada ya, udah yang keras saja. Agak keras sedikit suaranya, saya enggak dengar suaranya. Bentar, ini bisa diambilkan mic enggak? Iya, ya. Biar nunggu ngambil mic-nya sebentar ya. Monggo. Yang mau, yang sudah dapat, monggo diminum boleh. Yang sudah habis, ya sudah, dilihat aja. Ada. Silakan, monggo. Yang lainnya dulu, mungkin yang kalau yang cowok kan suaranya lebih keras. Nanti begitu mic-nya bisa, nanti ke ibu. Ada yang cowok-cowok yang suaranya keras, yang ada yang di depan-depan saya nih. Monggo ada yang mau nanya. Biar enggak terlalu vakum majelisnya. Silakan. Iya. Ya, saya jawab dulu, nanti baru dengan non-muslim ya. Ya, saya kurang lebih waktu itu sudah saya terangkan satu majelis khusus, temanya toleransi antar umat beragama. Jadi bagaimana hukumnya mengucapkan selamat kalau sama orang muslim, sunnah hukumnya ya. Tanya kalau sama orang muslim itu hukumnya sunnah. Kalau sama non-muslim gimana? Lihat dulu, kalau urusan duniawi seperti apa? Kantornya baru, rumahnya baru, mobilnya baru, punya anak atau mungkin naik jabatan dan sebagainya. Kita urusan duniawi mengucapkan selamat itu khilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, juga ada yang bilang boleh. Anggaplah yang paling ringan aja, kita anggap enggak ada masalah, tidak berdosa kita mengucapkan selamat kepada non-muslim atas urusan duniawi mereka, kayak selamat untuk urusan pernikahan atau kelahiran anak atau dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan ibadah, para ulama, ini saya bukan pendapat saya, jadi saya enggak berani menyampaikan pendapat yang enggak ada di kitab, enggak berani lah. Memang di kitab semuanya dikatakan kalau diucapkan selamat hari raya agama lain tanpa pengakuan terhadap agamanya, itu hukumnya haram. Tapi kalau diucapkan dengan pengakuan terhadap agamanya, itu hukumnya kufur. Bisa keluar daripada agama Islam. Lah, kita daripada, istilah kita ini paling enak ikhtiyat ya. Kita ngomong dosa, enggak ngomong enggak dosa. Mana yang lebih kita pilih? Enggak ngomong kan? Ya lebih baik enggak usah ngomong aja sama tata. Untuk menjaga hubungan, saya punya teman banyak, dia relasi bisnisnya semuanya non-muslim. ketika hari raya Natal enggak mengucapkan selamat Natal. Karena dia percaya sama saya, waktu kita diskusi, dia enggak mengucapkan selamat Natal. Dia cerita. Ini di kontak BBC ini semuanya non-Muslim. Ini urusan bisnis besar-besaran semuanya. Ketika Natal saya enggak mengucapkan selamat Natal, enggak ada yang satu pun orang yang berubah. Sama, enggak ada masalah. Yang penting sikap kita dalam keseharian itu kita baik. Gitu aja. Kenapa? Urusan akidah, urusan sesuatu yang kadang-kadang bisa hukumnya haram, lebih baik kita hindari, itu akan lebih selamat. Lalu gimana Beb, kalau kita mengucapkan selamat atas hari raya kelahiran Nabi Isa? Mengucapkan atas hari lahirnya Nabi Isa, boleh. Hari lahirnya Nabi Yahya, boleh. Lahirnya Nabi Ibrahim, boleh. Silahkan. Tapi kenapa harus tanggal 25 Desember? Silahkan, sekarang ini Anda ngomong selamat hari lahir Nabi Isa. Monggo, silahkan. Silahkan aja, enggak ada. Sekarang ini Anda ngomong selamat atas hari lahir Nabi Yahya. Monggo. Tapi kalau tanggal 25 Desember, para ulama mengatakan, di situ ada unsur tasyabuh. Meniru kebiasaan orang-orang yang non-Muslim. Dikhawatirkan tetap hukumnya itu adalah haram. Sebaiknya, kalau saya mengimbau, sebaiknya dihindari. Terus ada ulama yang memperbolehkan yang ini itu. Terserah, kalau orang yang memperbolehkan, itu tanggung jawabnya dia, ucapannya dia, dia yang mungkin bertanggung jawab atas ucapannya. Tapi kalau saya, ketika saya harus disuruh untuk mengatakan selamat Natal itu boleh, saya enggak berani. Kenapa? Karena tidak ada satupun literatur kitab dari empat madhab yang menyatakan selamat Natal itu hukumnya adalah boleh. Jadi, saya mengikuti pendapat para ulama, pendapat orang-orang yang terdahulu, yang soleh. Kiai Hasyim Asy'ari pun juga enggak pernah mengucapkan selamat Natal kan? Zaman beliau kan ada non-Muslim ya? Beliau apa enggak dakwah dengan non-Muslim? Beliau juga dakwah dengan non-Muslim. Tapi beliau enggak mengucapkan selamat Natal. Zaman Habib Ali Al-Habsyi, non-Muslim juga ada, tapi enggak mengucapkan selamat Natal. Beliau Abdullah Al-Haddad juga enggak mengucapkan selamat Natal. Dan seluruh para ulama dalam kitab-kitab mereka dengan jelas mengatakan, mengucapkan atau ikut merayakan atau ikut berpartisipasi apapun juga dalam hari raya non-Muslim, itu hukumnya adalah haram. Dan saya punya risalahnya yang disusun sama para ulama yang ada di Jawa Timur, disusun oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asqaf, yang menyatakan hukumnya adalah haram. Dan itulah pendapat yang saya pegang, karena untuk urusan agama, yang lebih hati-hati, insya Allah itu yang akan lebih selamat. Kurang lebih begitu. Jelas nih. Monggo Bu sekarang. Ya, terima kasih Bib. Yang akan saya tanyakan agak panjang dikit, mohon maaf untuk yang lainnya juga. Silakan, monggo, nggak apa-apa. Ilmu ini soalnya. Menyangkut tentang cita-cita banyak orang dan kesukaan banyak orang dari dulu sampai sekarang. Dan itu juga saya lakukan gitu, maksudnya. Saya tidak tahu persis hukumnya dan bagaimana saya dihukumi sehingga kemudian lalu saya menghukumi diri saya sendiri dengan cara mencari-cari sendiri. Dulu pernah saya tulis, mohon maaf saya bacakan ya Bib ya. Saya kasih judul musik dan nyanyi. Dari aku hobi dan bercita-cita menjadi penyanyi. Saat remaja bergabung dengan nasib memuji ilahi. Kongko-kongko dengan band pun tak kupung kiri. Kepada Rasul kunyanyikan sholawat Nabi. Aku pun menulis, menyanyikan, mengalbumkan lagu-lagu Islam untuk mendakwahi. Untuk menginspirasi pendengar mendekat pada ilahi. Simpang siur hukum nyanyi membuatku gundah. Kepada Ustadku utarakan tanya agar keluar dari masalah. Melencengkah dakwah? Betulkah aku salah? Sia-siakah? Berdakwah dengan musik sama saja membersihkan najis dengan kencing. Jawaban dari Ustad membuatku pening. Bukankah aku belum sinting? Aku buka lagi kitab suci dan hadis Nabi agar eling. Mempelajari buku-buku dan pendapat-pendapat ulama yang penting. Di sana, di lintasan sejarah, Islam berperan menciptakan peradaban megah raya. Seni menjadi bagiannya, lahir sebagai wujud diciptakan manusia yang sempurna. Seni membedakan manusia dengan makhluk lainnya. terus berkembang mengikuti era. Ibnu Arabi berkata, nyanyian adalah hiburan yang dapat menggetarkan jiwa. Tak satupun ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Pengharaman nyanyian bukan dari hadis soleh bermula. Pun dalil Al-Qurannya pun tak mengena. Yusuf Qardhawi pun berkata, di antara hiburan yang melapangkan jiwa, melunakkan hati, nyaman didengar adalah nyanyian. Selama tak mengandung kekejian, jabul mendorong ke arah negatif dalam kurung setan. Tak jadi masalah jika nyanyian diiringi musik yang tak menimbulkan birahi dalam kurung rangsangan. Imam Ghazali mensyaratkan, asalkan penyanyinya bukan perempuan, karena suaranya bisa timbulkan syahwat. Karena wajah dan penampilan yang menggoda menjadi haram dilihat. Asalkan alat musik bukan yang ditentang syariat. Asalkan lirik lagu bukan kata erotis, jorok, keji, ejekan, mafsadat. Asalkan pendengar menjadi lebih cinta kepada Allah, lebih taat. Mereka sepakat, Ibnu Hazm Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah. Hadis-hadis do'if tentang musik dan nyanyi tak kuat. Nyanyian dan musik boleh untuk maslahat. Wallahu a'lam, mana yang benar, para ustaz atau para ulama yang harus didengar. Aku pun beristighfar. Di akhir zaman yang hingar-bingar, musik berkembang menjadi rancak, disco, rock, dan yang menggelegar. Menjadi makanan orang-orang yang lapar. Kaum beriman pun ikutan kaum kufar. Tak siang tak malam di kota sampai pelosok luar. Didukung teknologi canggih, TV, internet, Twitter, HP yang menyebar. Dipergencar menjamurnya lomba-lomba tuk mencetak idola-idola tersiar. Jadilah pemusik, penyanyi, penari, idola-idola, manusia-manusia liar. Hingga musik dan nyanyi menjadi mercusuar. Menjadi teman kala sibuk, sedih, senang, susah untuk digelar. Mengalahkan ayat-ayat Tuhan yang seharusnya didengar. Mengalahkan pesan-pesan Nabi lewat ulama yang berdiri di mimbar-mimbar. Aku kini mengerti mengapa sebagian ustadz mengharamkan. Bisa jadi karena manusia semakin menjauh dari Tuhan. Bisa jadi karena manusia membuang waktu dan kesehatan yang harus dipertanggungjawabkan. Bisa jadi karena didukung oleh seperangkat tempat, alat ataupun manusia-manusia yang menggunakannya untuk kemaksiatan. Bisa jadi karena dengan musik manusia melupakan misi kehidupan, misi mencari perbekalan. Yang ingin saya tanyakan, Bib, sebenarnya dari dulu sebenarnya saya di dalam hati saya ini tidak enak. Kalau saya sedang menyanyi tidak enak sama sekali. Karena saya tidak tahu persis hukum menyanyi itu seperti apa. Kemudian bagaimana khususnya untuk perempuan yang disyaratkan oleh Imam Ghazali ini tadi tidak boleh perempuan menyanyi. Apakah termasuk kufur atau termasuk dalam maksiat? Sikap saya terhadap tulisan tadi adalah hitam putih atau dalam kurung abu-abu. Saya juga mendengar membenarkan, saya juga tidak menyalahkan. Artinya saya menghukumi sendiri. Yang demikian ini yang ingin saya tanyakan. Bolehkah seandainya tulisan saya ini dilihat atau dibaca orang lalu menginspirasi orang? Mohon maaf, Bib, begitu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang hukum tulisan yang tadi, bagus banget tulisannya. Luar biasa. Insyaallah itu bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang insyaallah. Karena memang kurang lebih hukumnya sebagaimana yang ada di situ. Memang musik ini jadi satu pembahasan yang enggak selesai-selesai. Kita runtut, bersyair, kalau bersyair itu jelas itu hukumnya boleh ya. Syair itu hukumnya seperti ucapan. Kalau isinya bagus, ya berarti isinya buruk, ya berarti enggak boleh. Kemudian kalau nyanyi gimana? Kalau nyanyi itu, kalau urani para pendapat itu khilafnya itu banyak. Ada yang bilang haram. Bagaimana madhab Imam Abu Hanifah? Banyak ngomong haram. Madhab Ahmad bin Hanbal banyak ngomong haram. Ada yang bilang makruh. Mayoritas madhab Imam Syafi'i ini nyanyi tanpa alat musik ya. Nyanyi tanpa alat musik Imam Syafi'i. Itu termasuk yang bilang makruh. Madhab Imam Malik juga mengatakan itu adalah hukumnya makruh. Tapi kalau yang mengatakan mubah boleh, itu Imamul Ghazali. Imam Ghazali mengatakan itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Itu kalau orang itu bernyanyi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah dan beberapa kesempatan itu mendengarkan orang yang bernyanyi. Ada orang yang melantunkan syair-syair atau orang yang bernyanyi. Rasulullah punya juru qasidah khusus. Hadi, namanya Anjasah. Itu juru syairnya atau juru nyanyinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk alat musik itu macam-macam. Kayak yang dipetik, kemudian suruling dan sebagainya. Itu memang kalau dilihat, mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram. Yang mengatakan makruh sedikit. Makruh itu sedikit. Tapi Imam Ghazali, beliau punya satu pandangan yang luar biasa tentang masalah musik ini. Beliau mengatakan begini. Kalau kita mau lihat tentang musik-musik dan sebagainya. Menikmati musik, yang artinya menikmati musik kan. Menikmati musik itu pada dasarnya enggak ada nas sharih yang melarang. Entah itu Al-Qur'an atau entah itu hadis. Kalau ada Qur'an itu biasanya ditakwil. Kalau ada hadis itu pun juga enggak sharih, enggak jelas. Kemudian beliau mengatakan illat, alasan keharaman musik. Alasan keharaman musik itu adalah karena melalaikan kepada Allah. Lalai, buat orang itu lalai dari Allah. Sehingga musik itu diharamkan. Lo sudah dengar musik, nanti tidak sholat. Nanti malas ngapa-ngapain, cuma maunya dengar musik aja. Nah ini, yang seperti ini, itu jadi alasan keharaman atau alasan larangan. Bisa haram, bisa juga makruh. Tapi kalau seandainya ilatnya ini hilang, ketika musik jadi satu sarana untuk menyebabkan orang itu semakin cinta kepada Allah, semakin gemar berzikir, semakin gemar bersholawat, makanya ilatnya ini alasan hukumnya itu kan hilang kan? Enggak, tidak bisa lagi dihukumi haram. Itu menurut pendapat Imamul Ghazali. Jadi gini, hukum itu ada ilatnya. Ketika ilat hilang, hukum juga bisa hilang. Tapi tidak semua, ini tidak semua perkara ya. Cuma perkara-perkara tertentu. Contoh, pakai celana di bawah mata kaki hukumnya apa? Coba di kitab, hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Sekarang kalau ada orang yang seperti itu tapi enggak sombong, haram enggak? Enggak. Buktinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini kadang-kadang kalau enggak tak benerkan sarungku ini, kadang itu ngelengsreh ke bawah, turun ke bawah sampai menutupi mata kaki. Atau Rasulullah, kamu enggak apa-apa, kamu itu tidak melakukan karena kesombongan. Nah, berarti ketika dilakukan istilahnya orang sampai pakaiannya di bawah mata kaki bukan karena kesombongan, enggak bisa dihukumi haram. Paling mentok ya cuma makruh, walaupun yang sunnah tetap di atas mata kaki. Itu yang sunnah. Sama musik kata Imam Ghazali haram. Kenapa? Karena ghaflah, karena yulhi, membuat orang lalai. Tapi ketika musik menjadikan orang itu ingat sama Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin menikmati zikir, maka ilatnya ini hilang dan tidak bisa dihukumi musik itu ada satu hal yang haram. Untuk kita gimana? Untuk kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kepada diri kita masing-masing. Lah kalau yang kita senangi musik-musik yang enggak manfaat, ya sebaiknya jangan. Kalau kita senang dengar syair-syair, qasidah, paham artinya kita kemudian kita senangi Allah ini membuat kita semakin cinta kepada Allah dan sebagainya, maka tidak bisa dihukumi adalah satu hal yang haram. Jadi terutama akhir zaman ini semuanya sudah senang musik semuanya nih. Nah itu pakai musik. Apalagi kalau kita lihat kadang-kadang ada ulama-ulama tertentu itu sangat gemar dengan menunjukkan cintanya kepadamu musik. Adab kita husnudzon. Dan ini kan orang harus berakhlakul karimah kan, husnudzon aja. Beliau seorang ulama yang sudah punya dalil, sudah ngerti paham, dan Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwasanya musik itu kalau seandainya ilat keharamannya itu hilang, maka tidak bisa dihukumi haram. Ya, kalau enggak haram, kenapa kita enggak husnudzon? Kalau seandainya berbuat haram pun mungkin dia punya dalil kita sebaiknya husnudzon, bagi keharamannya pun masih diragukan. Bisa jadi dihukumi itu tidak haram. Mungkin begitu tentang musik, kurang lebih tulisan tadi itu sudah saya mencakup banyak lah. Jadi sudah mencakup banyak. Kalau perlu dikirim ke saya enggak apa-apa. Nanti saya yang posting insyaallah. Dan itu sudah lebih kurang lebih sangat bagus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Pertanyaan lagi. Jam 9 ini. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Kok ada? Silakan, monggo. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mau nanya masalah usaha. Seumpamanya kita usaha dekat gereja, terus kita misalnya apa mau ngojek ke pedagang di daerah situ, itu gimana Bib hukumnya gitu? Ya cuma gitu aja Bib. Selamat rahim, gimana kalau ada orang punya usaha yang dia itu istilahnya ngojek di dekat gereja, berarti ngantarkan orang pulang dari gereja kan? Kalau berangkat dari gereja tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan itu kadang kalau ngantarkan orang berangkat ke gereja, itu yang jadi masalah. Terus gimana hukumnya? Memang simpang siur hukumnya. Tapi kalau saya tetap berpendapat sebaiknya yang simpang siur dihindari aja. Dihindari saja. Karena ada yang mengatakan gini, enggak boleh. Kenapa? Karena jelas orang itu pergi ke gereja itu menyekutukan Allah, itu kan perbuatan maksiat. Kalau kita jadi sarana perantara dia untuk berbuat maksiat, kita pun juga dapat dosa orang berbuat maksiat. Sama kita jual rok mini sama orang yang kita tahu ini bakal dipakai untuk keluar dari rumah. Nah ini hukumnya pun juga haram. Jual minuman keras, gak minum tapi jual minuman keras, gimana? Ya itu mendorong orang untuk bermaksiat, hukumnya pun juga haram. Ya, itu gak boleh. Ada yang kan, oh kan cuma nganter. Oh, gak nganter gimana, itu kan cuma nganter, itu kan usahanya dan sebagainya. Ya kalau saya tetap yang hati-hatilah. Kita tuh harus sangat berhati-hati di dalam dua urusan. Pertama urusan cari duit, yang kedua urusan nikah. Bah, duitnya dimakan sama anak istri kita. Kalau gak benar-benar halal, jadinya bahaya. Kalau urusan cari duit harus yang super hati-hati. Kalau masalah sholat, ada dua pendapat. Yang ini bilang boleh, ini bilang enggak boleh. Jadi dengan ikut pendapat yang ngenteng, silahkan. Itu urusan ibadah hubungannya kita dengan Allah. Kalau hubungannya sama Allah itu istilahnya kurang lebih enteng-entengan, mesti bisa dimaklumi lah. Urusan untuk cari makan, ini kan dimakan sama keluarga kita kan, hubungannya untuk duit. Maka pilihlah pendapat yang paling hati-hati. Itu yang pertama. Kalau urusan nikah juga sama. Urusan nikah ini urusan gede. Kenapa? Karena nasibnya sama anak. Jangan pakai yang ada khilafnya kalau ada menikah. Anaknya nanti bisa khilaf ini nanti. Menurut Mbak Syafi ini anak saya, menurut Mbak Malik ini bukan anak saya. Repot kan kalau gitu. Umangkan gitu gimana? Ada orang misalkan, ada nikah di mata Imam Abu Hanifah, mungkin caranya kan lebih longgar ya. Maksudnya enggak pakai saksi atau apa gitu. Atau di mata yang lainnya lah, anggap di mata tertentu ada hukum orang boleh nikah tanpa saksi. Terus kita ngamalkan. Kemudian kita punya anak. Anak kita gimana hukumnya? Khilaf menurut madzhab Syafi'i, bukan anak kita, menurut Imam Abu Hanifah anak kita. Lah anaknya khilaf terus hidupnya ya, susah berarti. Yang mau kita ikuti selanjutnya apa ya? Jadi kalau urusan yang usaha cari duit dan urusan nikah itu pakai pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat di dalam madhabnya Imam Syafi'i, insyaallah itu yang akan lebih selamat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi? Sudah, nggak ada lagi. Alhamdulillah, karena sudah malam. Sudah jam 9. Seorang lebih 1 jam kita duduk di tempat ini. Seluruh duduk yang kita di tempat ini jadi satu duduk yang barokah. Amin. Allahumma. Anallahu yaftah alayna wa alaikum futuhal arifin. Ufakihna iyakum fidinu alimna wa iyakum muta'wil. Wahdina iyakum ila sawai sabila. Rabbana atina fidunya asana. Fil akhirati asana wakin ada benar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم